بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ini bagian merupakan kesimpulan ya dari permasalahan yang ke-32. Beliau Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan thumma aqulu, kemudian aku mengatakan al-amalu, amal perbuatan, ala imtithalil amri, atas melaksanakan perintah, karena melaksanakan perintah, wabtigha irridha, dan pengharapan keridhaan dari Allah, dan juga wal qurbi, wabtigha il qurbi, pengharapan al qurbi, dekat kepada Allah. Ini adalah merupakan hasanun jamil, adalah sesuatu yang baik dan terpuji. Hasan jamil sama sebetulnya, baik, indah, bagus. Itu yang pertama. Jadi seseorang yang beramal untuk melaksanakan perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan dekat kepada Allah, itu baik. Yang kedua, wal amalu ala raja'iz thawab, amal perbuatan atas raja'iz thawab, raja' pengharapan, al-thawabi pahala, warrohbati, dan takut minal iqabi, dari siksaan Allah. Ini juga merupakan hasanun jamil, adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Wal jami'u, secara keseluruhan, min ahlillahi ta'ala, yaitu dari termasuk kelompoknya yang diridhoi oleh Allah. Min ahlillah itu ahlun kan keluarga, kelompok, kelompok Allah subhanahu wa ta'ala, artinya mereka yang akan mendapatkan rahmat Allah ta'ala. Huwa, yaitu alladhi ya'malu, yang dia tadi itu beramal, alal maqamati, atas kedudukan-kedudukan, as-salasati, yang ada tiga, bitamami wal kamal, dengan sempurna, tamam, kamal, sama dengan kesempurnaan itu. Jadi yang beramal karena perintah Allah, pengharapan ridho dan dekat ya, untuk melaksanakan perintah Allah, pengharapan ridho dan dekat dari Allah, atau pengharapan ingin mendapatkan pahala, atau takut dari siksa. Ketiga hal ini tidak ada masalah, bagus semuanya, bagus semuanya. Nah, yang jelas harus melaksanakan dengan kesempurnaan. Tapi tidak semuanya bisa itu. Walakinnahu azizun, tetapi yang bisa seperti itu, akan tetapinya, dan tetapinya aziz, itu sesuatu yang mulia. Aziz, sesuatu yang mulia, artinya apa? Yang sulit, yang tidak semua orang bisa. Itu. Maka ketika itu, falya'rif, maka hendaknya mengetahui siapa al-insanu, seorang manusia. Ma'uqima fihi, tidak melaksanakan di dalam apa-apa, itu manusia. Walya'mal alaihi, dan tidak beramal alaihi, atasnya apa-apa, itu manusia. Wala yakunu, dan tidak menjadi itu manusia, kal ajir, asu, ajir itu buruh, kuli, orang yang bekerja, asu yang jelek. Ya apa orang buruh yang jelek itu, illam yu'ta al ajru lam ya'mal, jika tidak diberikan bayaran, lam ya'mal, tidak beramal. Seharusnya kalau dia betul-betul bekerja, pokoknya dia diberikan pekerjaan misalnya, ini bekerja ya untuk bangun ini, ya sudah dikerjakan. Kewajiban dia laksanakan, baru nanti ada hak yang diberikan. Jangan hak dulu diambil. Ya. Sama orang nuntut ilmu agama itu gak sama. Kewajiban dulu dilaksanakan, baru haknya dia akan mendapatkan dari ilmu. Diberikan seluruhnya untuk ilmu semuanya. Semangatnya, hafalannya, waktunya, semuanya. Baru dia akan mendapatkan separuh katanya ilmu, separuh. A'tini kullak wa'atika ba'd. Berikan kepadaku separuh, berikan kepadaku semuanya, wa'atika ba'd. Aku akan berikan kepada kamu separuh. Itu yang niat. Kalau separuh-separuh, nuntut ilmu agama tapi separuh-separuh, ya tidak dapat. Wong yang sungguh-sungguh dapat separuh kok. Berarti yang tidak sungguh-sungguh, separuh, tidak dapat apa-apa. Makanya banyak orang nuntut ilmu agama tidak ada nilainya sama sekali. Ya karena itu separuh-separuh. Sama. Jangan menjadi seperti seorang pekerja yang jelek. Ya apa? Tidak bekerja kecuali bayaran. Tidak bekerja kecuali bayaran. Terus seperti itu. Kadang-kadang belum bekerja sudah bayaran dulu. Nah ini lebih parah lagi. Ya. Tidak mau beramal tapi ingin menjadi orang dicintai oleh Allah. Dari mana? Tidak pernah belajar ingin jadi orang alim. Ya. Itu mimpi saja. Itu mimpi ya. Bagi insya Allah mimpi model seperti itu tidak ada ya. Langsung jadi orang alim itu tidak ada. Siapapun inti. Wala dan janganlah kamu ini kal abdisu seperti budak yang jelek. Budak yang jelek itu ya apa? Laula khasyata borbi lam yata adab. Kalau andai saja tidak takut pukulan, laula andai saja tidak khasyata borbi takut kepada pukulan, lam yata adab, tidak akan beradab. Kalau misalnya gurunya itu tidak keras, tidak akan adab. Ya ini keliru ini. Keliru. Seharusnya ada guru, tidak ada guru. Ada hukuman, tidak ada hukuman. Ya harus tetap. Ya, makanya kadang-kadang itu guru itu mengeluarkan hukuman karena pancingan dari orang yang didedik. Andai saja semuanya masuk, kalau tidak masuk nulis surat, tidak akan ada pukulan. Bagi yang tidak masuk. Tapi karena gara-gara ada yang tidak masuk tapi main, itu ada pukulan. Makanya hukum itu kadang-kadang munculnya karena apa? Ada pelanggaran. Andai tidak ada pelanggaran, tidak ada. Ya sudah, majra ala majrihi, yajri ala majrihi, berjalan sesuai dengan aturannya. Maku kabeh. Ya. Ya. Seorang hamba di sini jangan jadi hamba yang jelek. Kalau tidak ada pukulan, tidak beradab, tidak punya sopan santun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah, ini yang penting. Jadi beramal, pokoknya beramal. Urusan masuk surga atau tidak itu urusannya Allah. Ini, jangan menjadi seperti pegawai yang jelek. Kalau tidak diberikan bayaran, dia tidak mau bekerja. Kalau tidak ada sorga, dia tidak mau sholat. Atau jangan menjadi seorang budak yang jelek pula. Apa budak yang jelek? Budak yang jelek itu, kalau dia tidak ada pukulan, dia tidak akan adab sopan santun. Kalau tidak ada neraka, dia akan meninggalkan sholat. Dia akan minum khamer. Berhubung ada neraka, dia sholat. Dia menjauhi khamer, tidak minum. Cuma ya bagus juga, gitulah. Cuman yang lebih baik tamam kesempurnaan, paham ya? Secara kesempurnaan, tapi itu sedikit. Walakinahu aziz. Yang aziz ini apa? Ada bayaran, tidak ada bayaran. Ada sorga, tidak ada sorga. Dia taat. Ada neraka, tidak ada neraka. Ada hukuman, tidak ada hukuman. Dia tetap taat sama Allah, menjauhi kemaksiatan. Itu yang mulia, aziz. Makanya kan ada lagu itu kan. Kalau sorga dan neraka tidak diciptakan, terus siapa manusia, mungkin tidak ada yang beramal kan gitu lah. Itu dari segi apa itu? Itu dari segi aziz, mulia. Mulianya seperti itu. Tidak ada sorga, tidak ada neraka, tetap taat sama Allah, tetap jauhi larangan Allah. Tapi kalaupun dia taat ingin mendapatkan sorga, tidak ada masalah. Hasanun jamil katanya. Hasanun jamil. Oh, orang ini beramal, taat sama Allah, takut kepada kemaksiatan. Karena apa? Takut masuk neraka. Karena takut neraka, iya, takut disiksa. Hasanun jamil. Tapi yang bagus, ya ini, dengan kesempurnaan. Walakinahu aziz, tapi mulia kan. Mulianya itu ya apa? Ya ini mulianya ini. Jangan menjadi seperti budak yang jelek. Kalau tidak ada pukulan, dia tidak beradab. Jangan menjadi seorang pekerja yang jelek. Kalau tidak ada bayaran, tidak mau beramal. Faham? Ini. Walakin, tetapi ya'mala, dia beramalillah untuk Allah Ta'ala. Ini yang aziz. Ini keterangan aziz. Walakinahu aziz. Akan tetapi ini aziz, mulia. Makanya, walakin, tetapi ya'mala, dia beramalillahi Ta'ala untuk Allah Ta'ala, li'annahu, karena Allah Ta'ala sayyiduhu, tuannya. Wa maulahu, Tuhannya. Wali annahu, dan karena sesungguhnya Allah amarahu, Allah memerintahkannya. Wa nahahu, Allah melarangnya. Wa yarju, dan dia berharap atsawaba, pahala. Min babil fadli wa minna, dari sisi pemberian Allah, ya. Wal minna, minna juga sama pemberian. Mengharapkan pahala itu kenapa? Allah rahmat kok. Allah rahmat, tapi tidak nuntut sama Allah. Ente misalnya sholat, kenapa ente? Ya karena untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ente sholat dimasukkan neraka ya apa? Ya terserah Allah. Itu haknya Allah. Tapi aku masih berharap Allah kan kasih sayang. Jangankan orang yang sholat, orang yang tidak sholat aja tidak langsung dibunuh oleh Allah, tidak langsung dimatikan, tapi masih ditunggu untuk tobatnya dia. Ya aku berharap, aku yang sudah sholat, sholatku ini menyelamatkan diriku dari azab. Tapi tidak nuntut. Nuntutnya apa? Ana sholat harus masuk surga. Tidak ada. Ngerti? Ya. Kalau ente paham kitab ini, bisa jawab omongan itu. Andai surga dan neraka tak pernah ada ya. Masihkah manusia mau bersujud kepadanya? Gitu kan? Itu seolah-olah kalimat filosof kan gitu kan. Iya ya, sawah ya, hebat ya, betul ya. Karena tidak baca kitab. Kalau baca kitab, tahu ini. Nanti. Bisa jawab, oh enggak, itu mimbabil aula itu. Lebih utamanya. Kalaupun dia beramal karena sorga, dia beramal takut neraka, bagus itu, tidak ada masalah. Cuma yang mulia itu, beramal hanya untuk Allah, mengharapkan pahala karena apa? Allah kasih sayang, titik. Dalilnya mana kok bisa ngomong seperti itu? Ini. Tidak jauh-jauh untuk belajar itu. Kalau semangat sudah tahu tempatnya. Asal semangat bisa jawab. Paham? Kemudian apa? Wayarjul afiyata, dia berharap apa? Kebaikan. Minhu, dari Allah. Afwan, pengampunan. Minallah, dari Allah Ta'ala. Watafadulan, tafadulan semuanya. Baiknya Allah. Makanya kita ingin ya masuk surga ya. Kenapa? Allah itu senang sama hambanya yang taat. Kemudian Allah tidak senang mengazab. Allah tidak senang ya mengazab. Iya. Berarti Allah senang memasukkan surga. Iya. Aku kepingin masuk surga dengan amalku. Yang aku persembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak nuntut. Ini. Yarju. Yarju itu apa sih? Pengharapan. Roja. Roja itu apa? Pengharapan. Pengharapan itu, ya Allah, berikan aku rezeki, ya Allah, yang lancar. Berarti, kalau diberikan rezeki sesuai dengan pengharapan, kalau rezekinya kurang lancar, berarti ya tidak ada masalah. Lain sama minta, ya Allah, anak harus dapat rezeki, ya Allah. Bukan. Bukan makomnya kita itu, karena kita di bawah. Ngerti? Ini maknanya. Wayarjul afiyata, berharap. Berharap kebaikan. Minhu dari Allah, pengampunan, afwan. Min Allah, pengampunan dari Allah Ta'ala. Wa tafadulan. Tafadul. Tafadul itu apa ya? Perbuatan baik. Pemberian. Pemberian. Pemberian kok. Ente minta sumbangan. Masa ente minta sumbangan misalnya? Tal ini. Ana harus ya minta sumbangan. Dengarkan, ana minta sumbangan 100 ribu. Kalau enggak, ana celurit ente. Ini bukan minta sumbangan, ngerampok namanya. Minta sumbangan itu dijelaskan. Syuh, ana ini mau ini butuh 100 ribu. Andai ente ada kelebihan, andai ada kelebihan, mungkin ente ada kesempatan untuk bantu kita. Nah, terserah. Diberikan 100 ribu ditutup, alhamdulillah. Diberikan separuh, ya tidak ada masalah. Kenapa? Roja pengharapan. Seperti itu kita kepada Allah. Tapi kita mengedepankan rahmatnya Allah. Mengedepankan pengampunan Allah. Mengedepankan tafadulan pemberian dari Allah dan lain sebagainya. Ngerti? Fahadihi. Nah, maka ini, kalau kamu bisa seperti ini ya. Seperti ini itu apa? Beramal untuk Allah. Menjauhi kemaksiatan untuk Allah. Ingin masuk surga karena pengharapan saja. Pemberian dari Allah. Mengharapkan pengampunan dari Allah. Ini tariqatu hiya at-tariqatu samhatu. Ini adalah jalan yang samha. Yang memaafkan. Yang mudah. Wal mahajjatul baita. Bukti yang jelas. Enak seperti itu. Itu jalan yang enak, yang bagus, yang efisien bahasa kita orang. Yang berjalan sama Allah itu, sunnatullah itu ya apa? Allah itu kalau terlalu dituntut, Allah juga akan menuntut. Itu sunnatullah itu. Kalau Allah itu selalu dituntut, Allah akan menuntut. Tapi kalau kita tidak menuntut kepada Allah, pokoknya kita melaksanakan akan diberi oleh Allah. Orang taubat. Kalau sebelumnya Nabi Muhammad harus sampai bunuh dirinya, baru keterima taubatnya. Karena apa? Banyak nuntut. Tunjukkan itu kekuasaanmu, wahai Nabi. Yang katanya ada Tuhanmu namanya Allah. Nuntut, sering nuntut. Ditunjukkan oleh Allah. Tapi Allah menuntut juga. Tapi kalau umatnya Muhammad tidak ada. Kebanyakan tidak ada. Nabi Muhammad mengatakan, aku ini utusannya Allah. Percaya semuanya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang lain, pembesar-pembesar sahabat, atau sahabat semuanya mereka, tidak pernah nuntut. Kalau memang ini tunjukkan gini, tidak pernah. Percaya langsung. Makanya Allah tidak nuntut. Dibuat mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Itu sunnatullah ini. Makanya kalau kita beramal seperti ini jalan yang efisien katanya Habibullah Haddan. Wa alaiha, dan seperti ini jalannya siapa? Madu' as-salihun, telah berlalu orang-orang yang soleh. Wal ulama, para ulama. Yang benar-benar ulama, bukan ngelama. Ulama. Ngerti hukum dijalankan, bukan nyari hilah. Nyari cara sebagaimana caranya supaya keluar, ada. Ulama yang betul-betul ulama. Ya. Wa man ta'ammala kalamahum, dan barang siapa yang mikir perkataan mereka, orang-orang yang soleh, para ulama, wasiyaruhum, ngelihat jalan hidupnya mereka. Ya. Wa kana dza basiratin. Ada mereka itu orang yang punya mata hati. Ulima, bisa diketahui madza karnahu, apa-apa yang kami telah menyebutkannya. Wa arafahu, akan mengetahuinya tahqiqan, secara yakin. Makanya kalau sudah kita punya acuan seorang guru yang soleh, yang taat, dia berhasil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti dari apa? Terbukti banyak orang yang didedik jadi orang yang soleh sama dia. Ini berarti apa? Jalan yang dia laksanakan ini jalan yang benar. Loh, misalnya ngomong, kebenaran yang hakiki tidak diketahui kan, kecuali di akhirat, benar. Tapi Allah memberikan tanda-tanda. Sebagaimana setiap mendung belum tentu hujan. Cuma tanda-tanda, kalau mendung, hujan. Kalau cerah, enggak. Tapi mungkin terjadi cerah, hujan. Hujan caruk. Katanya orang Jawa kan hujan caruk itu. Ini tidak sesuai tanda-tanda. Tidak ada masalah. Ya sama seperti itu. Misalnya dikatakan, kok bisa tahu kamu, dia itu orang pilihannya Allah. Kenapa? Tanda-tandanya yang muncul. Tanda-tanda yang ada. Cuman, bukan yang paten. Faham? Kita katakan, ini orang yang soleh. Berhasil di sisi Allah, insya Allah ini. Kenapa? Orang yang belajar sama dia, menjadi orang-orang pilihannya Allah, nyebarkan syariat, banyak ribuan yang keluar dari dia. Berarti apa? Insya Allah ini orang yang soleh. Berarti apa? Jalannya dia sudah benar. Kalau sudah benar, ente lihat jalannya mereka, jangan ngelihat yang lainnya. Ya. Faham? Ente jangan fanatik sama seorang guru. Oh, harus fanatik. Harus fanatik. Kalau guru itu benar, fanatik. Fanatik itu apa sih? Megang betul. Itu fanatik namanya. Jangankan guru yang soleh. Calon presiden saja, kalau dia itu sudah, apa ini, dia sudah dicintai ya, mati-matian. Sampai kalau ada orang yang marah, menjelekkan calonnya, dia akan marah juga. Itu fanatik. Ya terserah fanatiknya dia. Kita tidak mengatakan tidak boleh, terserah dia. Tidak ada masalah. Haknya dia itu kok. Lah kita juga fanatik kepada seorang guru. Fanatik kepada agama. Fanatik kepada syariat. Fanatik kepada Nabi Muhammad. Anda tanya misalnya dikatakan ya. Ente jangan fanatik kepada seorang guru. Lihat dulu. Gurunya benar apa tidak? Benar. Gurunya tidak pernah jalankan yang tidak benar. Berjalan di jalannya Allah sesuai syariat. Berarti gambaran siapa itu? Gambaran Nabi Muhammad. Ente katakan, jangan fanatik kepada dia. Jangan fanatik kepada dia. Berarti apa? Jangan fanatik kepada Nabi Muhammad. Ya apa ngomong itu? Jangan fanatik kepada Nabi Muhammad. Terus fanatik kepada siapa ente? Paham gak? Ngerti maksudnya? Ente jangan terlalu fanatik kepada agama. Oh, agama Islam, gak fanatik. Gak boleh, jangan terlalu fanatik. Oh, gak boleh fanatik, ya iya. Oh, berarti kalau antara pagi sampai munculnya matahari, Islam. Ya, setelah jam 8 sampai sore, kerja kan, tinggalkan Islamnya. Apa? Ngambil cara yang lain. Yang mengatakan riba, gak apa-apa, gak ada masalah, gak ada masalah. Setelah maghrib, kalau capek, jangan sholat sudah. Tidak ada masalah istirahat. Atau menunggu matahari tergelam. Ya, kenapa? Untuk istirahat. Loh, harus roha, harus baca kitab, harus zikir semua. Itu fanatik. Ini orang apa sih? Tahu enggak ini? Ini orang sekuler. Orang sekuler itu membuat agama di kotak-kotak. Jadi agama itu di masjid. Kalau di pasar enggak ada agama. Kalau pas kumpul laki perempuan, tidak ada agama, ditinggalkan. Ya itu omongannya itu. Jangan fanatik. Ente kok pakaian seperti ini? Ente fanatik kepada orang Arab. Loh, ya opo. Fanatik pada orang Arab. Ini bukan orang Arab pakaian ini. Ini pakaiannya Rasulullah. Ini pakaiannya Rasulullah, bukan pakaian orang Arab. Orang Arab yang tidak pakaian gini ya banyak kok. Orang yang tidak Arab pakaian gini juga banyak. Ngerti? Jadi kalau sudah dapat guru, tahu, jalani jalannya mereka, tahqiq ente akan tahu nanti. Secara yakin ente akan tahu. Kenapa? Dia berhasil kok. Contoh, ada orang buka toko. Berhasil tokonya, mulai kecil, bedak, sampai besar. Ente akan tanya, bagaimana caranya kerjanya ente? Oh anak ini gini caranya, tek tek tek tek tek tek. Ada orang ngomong, jangan ikuti dia. Loh kenapa? Ente jangan fanatik sama dia. Dia itu belum tentu benar. Loh, belum tentu benar ya iya. Kebenaran hakiki di sisi Allah. Cuman, nyoto keto. Apa? Dari beda kecil rombong bisa jadi bangunan rumahnya ini. Karena apa? Sistem kerjanya. Terus mau ikutin ti? Melarat terus. Ngerti? Kadang-kadang yang ngomong, jangan fanatikin ti. Jangan fanatik kepada Islam. Jangan fanatik kepada ini. Itu aturannya orang Arab ini. Kadang-kadang gak ngerti sama sekali. Tanya honor punya wudu ada berapa? Gak ngerti. Batasan tangan itu sampai mana? Batasan wajah. Ketika basuh, ketika wudu pengin tahu. Sampai mana? Itu mau diikuti. Dengarkan ini. Wa kana dza basiratin. Pegang ini. Mereka itu ulama-ulama yang terdahulu yang soleh atau yang sekarang ini, ya, dza basiratin, orang-orang yang memiliki mata hati, jangan pernah dilagukan sama sekali. Alima madzakarnahu, ulima diketahui madzakarnahu apa-apa yang kami telah menyebutkannya. Wa arafahu tahqiqan, mengetahuinya secara tahqiq benar. Maka kita katakan, kalau dulu kita ragu kepada mereka, sekarang jangan ragu lagi sama Allah. Wa nastaghfirullah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wa nahmaduhu dan kita memuji kepada Allah kathiron yang banyak. Kenapa? Diangkat oleh Allah. Diangkat yang dulunya enggak ngerti apa-apa, yang kadang-kadang perempuan buka auratnya sekarang menutup auratnya, alhamdulillah syukur sama Allah. Semoga ditetapkan. Yang dulunya maksiat kepada Allah, semoga dijadikan dalam keadaan ketaatan sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.